فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita masuk hadis ke 1004. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Shadaqah bin Abi Imran, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Zaid bin Abi Unaisah, keduanya dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya yaitu Abu Juhaifah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqdhah, siapa yang bermimpi melihatku di waktu tidur maka seakan-akan ia melihat aku di waktu dia sadar. Inna syaitan la yastafi'u an yatamatsala bi, sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai diriku. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Dan hadis ini mempunyai syahid dari hadis Abdullah bin Amr secara marfu, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu hak benar. Tapi ingat ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini apa? Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Berarti kalau ada orang yang mengaku dan mengatakan tadi malam saya bermimpi dengan Rasulullah, maka kita tanya, coba sifatkan bagaimana wajahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana badannya. Kalau dia katakan wajahnya panjang, itu bukan Rasulullah. Kalau dia katakan gak berjanggut, wah itu orang Indonesia itu. Kalau dia bilang kribo, jangan-jangan dajjal gitu. Karena ya, Rasulullah SAW telah disifati oleh para sahabat bagaimana bentuk-bentuk tubuhnya. Disebutkan dalam hadis Anas misalnya, Rasulullah SAW itu wajahnya bulat, hidungnya mancung, matanya lebar dan indah, mulutnya pun lebar, dan janggut beliau itu lebat, rambut beliau itu apa namanya ikal bergelombang. Tubuh Rasulullah SAW tidak tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tapi pertengahan. Iya, dada beliau bidang, pundaknya juga lebar. Pokoknya luar biasa lah. Makanya orang yang mengatakan saya bermimpi dengan Rasulullah, tapi ternyata sifat-sifatnya tidak sesuai dengan sifat fisik Rasulullah SAW, maka ini bukan Rasulullah. Setan tidak bisa, ya, setan tidak bisa membentuk rupa Rasulullah, tapi setan mampu ngaku-ngaku saya Rasulullah. Makanya kalau ada orang berkata tadi malam saya mimpi ketemu Rasul, coba sifatkan wajahnya, enggak kelihatan. Ya, tapi kata apa dalam mimpi itu disebutkan itu Rasulullah. Kita katakan, ya, kita tidak bisa pastikan. Kenapa? Karena Anda mengatakan tidak kelihatan orangnya. Maka orang yang mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah wajib dia mensifati, dan kalau memang sifatnya sesuai dengan sifat fisik Rasulullah, maka itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi apakah orang yang bermimpi ketemu Rasul itu sudah pasti masuk surga? Ya tidak. Jangan tertipu, akhi. Oh, tadi malam saya bermimpi dengan Rasulullah, lalu kita merasa kita sudah sampai kepada derajat yang tinggi dari keimanan. Belum. Kadang-kadang kan ada orang yang merasa tertipu karena merasa dirinya bertemu dengan Rasulullah, seakan-akan dah, ya, kuncinya surga sudah saya kantongin dah. Belum tentu, akhi. Iya. Hadis berikutnya 1005. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad dari Abul Aswad dari Bukair bin Abdullah bin Abdillah Bukair bin Abdullah dari Busr bin Sa'id dari Khalid bin Adi Al-Juhani, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi mas'alatin wala bi isyrafi nafsin falyaqbalhu wala yaruddah fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih. Siapa yang datang kepadanya dari saudaranya ma'ruf, artinya berupa hadiah atau bantuan ataupun uang atau harta. Ya, kalau teman kita ngasih uang ke kita ataupun hadiah kepada kita, ya. Min ghairi mas'alah, bukan karena dia yang minta. Bukan karena apa? Dia yang minta. Wala bi israfi nafsin, bukan pula karena mengharap-harapkan dikasih. Fal yaqbalhu, maka hendaklah ia menerima pemberian tersebut. Wala yaruddah, dan jangan menolaknya. Innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, perawinya semua thiqat, perawi syaikhain Bukhari dan Muslim kecuali Abu Al-Aswad ini. Namanya An-Nudhar bin Abdul Jabbar, An-Nudhar bin Abdul Jabbar Al-Muradi ya maulahum Al-Misri, dan dia seorang perawi yang thiqah. Jadi sanadnya sahih. Nah, hadis ini mempunyai syawahid yang banyak, ya, diriwayatkan oleh sebagiannya oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, anjuran untuk menerima hadiah, dan bahwasanya kita jangan menolak hadiah orang yang memberikan hadiah kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan wala yaruddah, jangan ditolak. Kalau memang ada orang ngasih hadiah, kata Rasulullah jangan ditolak. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun menolak hadiah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhi, bahwa dilarang kita mengharap-harapkan dikasih orang lain. Jangan sampai kita ini ya akhi ya punya sifat ngarepin dibantu orang. Jangan. Seorang mukmin itu jiwanya mulia. Seorang mukmin itu tidak pernah mengharapkan pemberian dari orang. Seorang mukmin itu hanya minta kepada Allah. Ya, ini dia Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau lari dari negeri Mesir, kemudian sampailah di negeri Madian. Ya. Kemudian Nabi Musa pun singgahlah di sebuah pohon, dan Nabi Musa merasa kelaparan. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh kepada rezeki yang engkau berikan dan engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa enggak minta. Nabi Musa pun tidak mengharapkan diberi. Bahkan ketika Nabi Musa melihat ada dua orang wanita yang sedang ngantri untuk mengambil apa? Air. Maka Nabi Musa segera mengambil ember-ember wanita tersebut, diambilkan apa airnya. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan upahi aku dong, enggak. Subhanallah, memang demikian akhi ya. Kita ini dilatih oleh Islam, oleh Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam, agar kita mempunyai jiwa-jiwa yang mulia. Jangan mempunyai jiwa yang tangannya selalu di bawah. Jangan mempunyai jiwa yang selalu mengharapkan bantuan orang lain. Jangan. Makanya kata Rasulullah apa? Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya. Apalagi kalau kita sudah minta-minta. Apalagi kalau kita sudah membiasakan minta-minta, itu dilarang. Kata Rasulullah kepada Qabisah apa? Ya Qabisah, Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasa. Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga orang. Siapa dia? Yang pertama, yang menanggung perdamaian dua kabilah yang bertengkar. Yang kedua, orang yang bangkrut habis ludes hartanya. Yang ketiga, orang yang fakir dan disaksikan oleh tiga orang yang adil di kampungnya bahwa dia memang fakir dan butuh. Wa masti wa dzalika ya qabisah, adapun selain itu hai qabisah, suhtun yakulu sahibu sahibu suhta. Maka itu harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Maka dari itu akhi ya, kita sebagai seorang yang muslim, ketika kita melihat saudara kita tampaknya butuh, jangan menunggu-nunggu dia yang minta. Kalau kita lihat tampaknya saudara kita butuh ini, ya udah kita langsung kasih dia uang, bantu dia sesuai dengan kemampuan kita. Iya, karena memang ya akhwat Islam, ya jiwa minta-minta ataupun mengharapkan bantuan orang itu bukan jiwa seorang muslim, dan sangat-sangat tercela itu jiwa, ia menunjukkan akan jiwa yang kerdil ya. Hadis selanjutnya, hadis 1006. Hadis yang dikuat lima Muslim dan Ahmad. Adapun Muslim dari hadis Abu Zubair dan Imam Ahmad dari hadis Abu Sufyan. Keduanya dari Jabir secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisy fil khairi wasyarr." Manusia mengikuti Quraisy dalam kebaikan dan keburukan. Hadis selanjutnya, hadis 1007, hampir sama juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan At-Tayalisi dan Ahmad dari jalan Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisyin fi hadza sya'n." Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan ini, yaitu kepemimpinan. Muslimuhum taba'un li muslimihim wa kafiruhum taba'un li kafirihim. Yang muslimnya mengikuti muslimnya Quraisy dan kafirnya mengikuti kafirnya Quraisy. Hadis ini ya sahih dan mempunyai syahid yang lain dengan lafaz An-nasu taba'un li Quraisy fi hadzal amr. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Idza faqahu wallah laula an tabtura Quraisy al akhbartuha ma li khiyariha indallahi azza wa jall. Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan ini. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah ada sebaik-baik mereka di masa Islam apabila mereka faqih. Demi Allah, bukan karena takut Quraisy itu sombong, aku akan kabarkan apa yang paling baik ya dari Quraisy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya akhwal Islam, a'azzakumullah, kita ambil faedah. Kata Syekh Al-Albani, fi hadhil ahaditsis sahihah raddun sharihun ala ba'dil firaqid dhalah qadiman. Dalam hadis-hadis yang sahih ini terdapat bantahan yang tegas terhadap firqah-firqah sesat di masa lalu. Wa ba'dil mu'allifin wal ahzabil islamiyah haditsan, dan juga bantahan terhadap sebagian penulis dan kelompok-kelompok Islam di zaman ini. Alladzina la yashtarituna fil khalifati an yakuna arabian qurasyian. Yang mereka tidak mensyaratkan bahwa seorang khalifah itu harus seorang Arab dan Quraisy. Jadi hadis ini kata Syekh Al-Albani menunjukkan bahwa syarat khalifah itu harus seorang Quraisy dan seorang Quraisy. Enggak boleh yang lain. Namun kata sebagian ulama, ini kalau terjadi pemilihan dari ahlul hilli wal aqd. Ya. Antum tahu ahlul hilli wal aqd? Ahlul hilli wal aqd itu sekumpulan ulama yang dipilih atau didirikan oleh khalifah, yang tujuannya nanti akan memilih khalifah siapa nanti yang akan menjadi penggantinya. Diman al-lahi wal aqdnilah yang akan memilihnya. Nah, kalau ternyata yang mengadakan, yang memilihnya itu adalah ahlul hili wal aqd, maka syarat yang paling utama menjadi khalifah adalah seorang Quraisy. Harus seorang apa? Quraisy, karena berdasarkan hadis ini. Iya. Boleh, kata para ulama, selain Quraisy. Kapan? Apabila ternyata di orang, dalam orang Quraisy tidak ada yang cakap. Tidak ada yang cakap dalam memimpin, dan tidak, mereka tidak menegakkan agama. Makanya dalam satu riwayat ada tambahan ma'aqamu ad-din, selama mereka menegakkan agama. Tapi selama masih ada di orang-orang Quraisy, orang-orang yang kuat, kokoh, maka hendaknya yang menjadi khalifah itu seorang Quraisy. Ya, kenapa? Karena kemuliaan nasab mereka. Iya. Kecuali juga kapan? Kalau terjadi pemberontakan misalnya, kemudian tumbanglah khalifah yang dan terbunuh. Kemudian si pemberontak ini berhasil menguasai tampuk kepemimpinan. Maka pada waktu itu kata para ulama, ini pun juga tidak disyaratkan Quraisy. Yang jelas siapa saja yang menjadi pemimpin, dia harus apa? Ya, dibaiat, diakui sebagai kepemimpinannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Kata para ulama, hamba sahaya Ethiopia tidak mungkin menjadi khalifah kecuali kalau tata caranya tidak benar. Coba kalau caranya benar, enggak mungkin. Karena yang namanya syarat khalifah itu apa? Pertama, merdeka, bukan hamba sahaya. Ini hamba sahaya. Yang kedua, syaratnya harus dari Quraisy. Ya. Selain dia muslim, selain dia mujtahid, selain dia juga punya apa? Kemampuan dalam apa? Kepemimpinan. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Berarti ya, yang namanya hamba sahaya, apalagi Ethiopia, dalam satu riwayat hidungnya putus, telinganya putus, cacat lagi. Itu tidak mungkin mereka menjadi pemimpin kecuali dengan cara yang tidak syar'i. Tapi tetap Rasulullah menyuruh apa? Tetap mendengar dan taat. Walaupun caranya tidak sesuai syariat, na'am. Walaupun caranya tidak sesuai syariat. Iya. Hadis 108. 108. 1008. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Muawiyah dengan sanadnya yang telah berlalu dan mempunyai syawahid dalam Sahihain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat fi sya'riha min sya'ri ghairiha fa innama tudkhiluhu zauran. Wanita mana saja yang memasukkan pada rambutnya dari rambut selain rambutnya, maka ia telah memasukkan kedustaan. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan la'anallahul wasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Di sini akhi sahih. Kata Syekh Al-Albani apa? Wa idza kana hadha hukmul mar'ah allati tudkhilu fi sya'riha min sya'ri ghairiha, fama hukmul mar'ah allati tad'u 'ala ra'siha qalansuwah min sya'rin musta'ar wa hiya allati tu'raf al-yawm bil barukah. Apabila hukum wanita yang memasukkan ke dalam rambutnya itu bukan dari rambut dia, alias rambut yang lain, dan ternyata itu hukumnya seperti itu, bagaimana dengan di zaman sekarang? Ya, banyak ibu-ibu pakai konde. Ya, atau bahasa Arabnya konde itu barukah. Berarti pakai konde boleh enggak? Enggak boleh. Karena itu bukan rambut dia, rambut buatan. Ya, seringkali itu kalau di ibu-ibu di kampung-kampung pakai konde. Kalau sekarang kayaknya konde udah mulai, kalau di kota-kota mungkin udah mulai ini ya. Iya. Itu enggak benar ya akhwat Islam. Bahkan ya, itu termasuk menyambung rambut. Dan menyambung rambut itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat wanita yang minta disambung, wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Dalam hadis ini, wanita mana saja yang memasukkan ke rambutnya bukan dari rambut dia, maka ia telah memasukkan kedustaan pada dirinya. Iya. Maka dari itu wanita-wanita haram ya pakai konde. Konde-konde itu ya jangan dipakai. Hadis 1009. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, ia berkata akhbarana Muhammad bin Humaid Abu Sufyan Al-Abdi dari Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, dari Hisham bin Sa'ad, dari Sa'id Al-Makburi, dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Nabi SAW bersabda An-nasu waladu Adam wa Adam min turab. Manusia itu anak-anak Adam semuanya, dan Adam itu dari tanah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan, perawinya thiqat, perawi-perawi muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi bantahan terhadap teori Darwin. Ya, si Darwin ngomong katanya manusia itu berasal dari apa, Pak? Dari monyet. Itu jangan-jangan si Darwin yang dari monyet. Ya. Rasulullah mengatakan annas min waladu Adam, manusia semuanya anak Nabi Adam. Antum kalau pergi ke Ragunan enggak pernah ada monyet setengah manusia, kan? Teori evolusi itu ya akhi buatan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu membuat teori evolusi? Karena mereka punya keyakinan bahwa manusia selain Yahudi itu hakikatnya binatang berbentuk manusia. Iya. Maka mereka ingin supaya ya yang manusia itu ya dari monyet, kecuali mereka. Mereka sendiri kalau orang Yahudi ditanya, kamu dari monyet? Enggak mau mereka sebut dari monyet. Iya. Kita juga ya akhi, seluruh manusia itu semua keturunan anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Maka klaim orang yang mengatakan bahwa ada bukti-bukti dan fosil-fosil. Kadang kan ada orang-orang yang merasa dirinya intelektual ya, profesor lah atau doktor lah, katanya, tapi kan ada buktinya. Buktinya ada fosil. Ada fosil apa namanya, Picentropus apa gitu lah. Ya, Homo solensis. Ada pokoknya ditemukan di situ katanya tengkoraknya itu mirip tengkorak manusia tapi berbentuk kera. Tapi subhanallah Harun Yahya membantah bahwa itu ternyata fosil buatan orang barat yang dicangkok. Iya. Buatan itu semuanya, cuman orang Indonesia senangnya ngebeok, Mas. Apakah pernah antum ya wahai Pak Profesor meneliti fosil-fosil itu? Apakah itu fosil asli atau cangkokan dan buatan? Bisa saja orang membuat kemudian diklaim bahwa ini adalah ya bukti fosil. Itu kan kepandaian mereka. Kenapa kita orang Islam begitu percaya dengan orang kafir? Sementara Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang membawa berita, periksa dengan teliti, itu orang fasik gimana orang kafir? Aneh kalau ada seorang muslim begitu sangat percaya dengan teori-teori yang tidak sesuai dengan ya syariat Allah, tidak sesuai dengan Al-Qur'an. hanya sebatas adanya katanya dugaan-dugaan, ada bukti-bukti akan ada manusia sebelum Adam. Itu kan dugaan-dugaan manusia yang disebutkan oleh Allah, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa menegakkan kebenaran sedikit pun juga. Iya. Ikhwatul iman azakumullah. Kita umat Islam lebih percaya dengan Rasulullah. Lebih percaya kepada Al-Qur'an. Rasulullah tegas mengatakan annasu waladu Adam. Manusia itu anak Nabi Adam seluruhnya. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Kenapa Rasulullah mengucapkan ini, Pak? Untuk mengingatkan bahwa kalian itu wani manusia sama. Ya, tidak ada keutamaan kecuali dengan takwa. Jadi buat apa kita membanggakan saya keturunan Arab, saya keturunan apa namanya keraton, saya darah biru, yang ini bilang darah kuning, yang ini darah hijau, ya, keturunan ningrat bangsawan merasa dirinya ningrat, yang satu lagi merasa dirinya raden dan yang lainnya. Kita katakan semua anak Adam. Anda orang Arab? Orang Arab. Orang Arab keturunan Nabi Adam enggak? Anta orang Indonesia, anta orang Korea, anta orang Cina, semua itu keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan Nabi Adam berasal dari apa? Dari tanah. Jadi buat apa kalian membangga-banggakan diri kalian? Iya. Itu maksudnya ya. Maka dari itulah tidak layak akhi kita membanggakan diri kita. Saya seorang Arab, ya. Kamu orang Indonesia, orang Arab lebih hebat dong dari Indonesia. Akhirnya dia sombong dengan rasnya. Tidak layak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, siapa dia? Yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemuliaan bukan dengan ras, kemuliaan bukan dengan suku, tapi kemuliaan di sisi Allah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan untuk melihat Kutubus Sittah itu penulisnya bukan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Orang Arab bukan? Bukan. Tapi Allah muliakan tidak mereka. Dengan apa? Dengan ilmu, ketakwaan, keikhlasan, amalan. Iya. Memang secara dikatakan kalau misalnya ras yang paling unggul apa? Ya Arab, betul. Iya. Suku yang paling unggul apa? Ya Quraisy. Betul, kita akui itu. Bahwa Quraisy itu suku yang paling mulia. Arab itu adalah ras manusia yang paling bagus. Seperti ada ayam Bangkok, ayam buras, ayam kampung. Ya ada ayam kate gitu kan. Sama halnya manusia pun seperti itu. Ya. Tapi itu bukan perkara yang perlu disombongkan dalam agama. Ya. Percumalah Anda keturunan Rasul, ternyata Anda orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Percuma Anda keturunan Rasul kalau ternyata Anda malah merusak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1010. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Demikian pula Al-Baghandi dalam Musnad Umar. Dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, haddathana Rabi' bin Sabrah al-Juhani, dari ayahnya secara marfu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW naha anil mut'ah, melarang dari nikah mut'ah. Zaman al-fathi mut'atin nisa. Di zaman Fathu Makkah, pada waktu itu diperbolehkan nikah mut'ah sebentar. Waqal, lalu beliau bersabda, ala inna haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah. Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah itu haram dari semenjak hari ini sampai hari kiamat. Dan ia mempunyai syahid lain dengan lafaz hunna haramun ila yaumil qiyamah. Wanita-wanita yang digunakan untuk nikah mut'ah itu haram sampai hari kiamat. Iya, dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat dari Shadaqah bin Abdullah, dari Ismail bin Umayyah, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dan sahabat yang meriwayatkan tentang haramnya nikah mut'ah itu banyak, Pak, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Dan waktu itu Ali bin Abi Thalib menegur Ibnu Abbas yang waktu itu fatwanya membolehkan nikah mut'ah. Apa kata Ibnu Abbas, kata Ali bin Abi Thalib kepada Ibnu Abbas, "Innaka mru'un ta'ih." Kamu ini tersesat. Apa kamu tidak tahu bahwa Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat? Maka mendengar keterangan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas pun rujuk dari pendapatnya. Makanya dari itu ya akhi, nikah mut'ah haram. Antum tahu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Antum datang ke cewek, nikah yuk seminggu. Ini maharnya tetap ada maharnya. Ya, ijab kabul. Nanti setelah seminggu selesai. Ya. Apa bedanya dengan pelacuran? Ada orang melacur dengan seorang pelacur. Tidak ada bedanya sama sekali. Nikah mut'ah haram di akhir Islam sampai hari kiamat. Maka yang dilakukan oleh orang, bahkan orang-orang Syiah, terutama yang paling doyan nikah mut'ah itu orang Syiah, Pak. Orang Syiah itu kalau kita temukan dalam kitab-kitab mereka sangat menganjurkan nikah mut'ah. Sampai-sampai mereka memberikan pahala yang sangat tinggi sekali. Orang yang nikah mut'ah sampai berapa kali itu sampai derajat para nabi, bayangkan. Iya. Bahkan mereka membolehkan seorang istri nikah mut'ah sama laki-laki lain tanpa sepengetahuan suaminya. Makanya antum kalau nikah sama perempuan Syiah hati-hati tuh, Mas. Ya, paling doyan selingkuh itu, Pak. Ya. Nah, seperti ini rumah tangga akan hancur lah. Ya, istri diam-diam nikah mut'ah dengan banyak laki-laki. Ya. Makanya keturunannya juga enggak jelas. Anaknya nanya, "Mak, bapak saya yang mana?" "Yang mana ya? Lupa yang ini apa itu?" Ya. Masya Allah, apa bedanya dengan perzinahan? Semua itu zina. Dan nikah mut'ah itu diharamkan sampai hari kiamat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1011. Hadis yang dikutip oleh Abu Dawud, Nasa'i, At-Tuhawi dalam Mushkil al-Athar dari jalan Amr bin Uthman, ia berkata, "Haddatsana Baqiyah dari Bahir dari Khalid itu bin Ma'dan, ia berkata, wafad al-Miqdam bin Ma'di Karib ala Muawiyah." Wa al-Miqdam bin Ma'di Karib datang kepada Muawiyah. Faqala lahu, lalu Muawiyah berkata kepadanya, "Ansuruka billah, aku minta engkau dengan nama Allah. Hal ta'lam anna Rasulullah SAW nanaha an labusi juludis siba warukubi alaiha?" Apakah kamu punya ilmu bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari memakai kulit binatang buas dan menunggangi binatang buas? Qala na'am. Maka Al-Ma'di Karib berkata, "Iya, aku punya ilmunya, aku tahu." Dan ini redaksi Imam Nasa'i. Dan Abu Daud meriwayatkan dari hadis, dalam hadis yang panjang. Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan sebagiannya dari jalan Haywah bin Shuraih. Ia berkata, "Haddatsana Baqiyah qala haddatsana Bahir bin Sa'ad dengannya." Dan Imam Ahmad juga mengeluarkan, ya, dengan lafaz naha anil harir wad dahab wa an mayathirin numur. Rasulullah melarang dari sutra dan emas dan kulit harimau. Sanadnya jayid dan perawinya semuanya thiqat. Hadis ini akhi menunjukkan larangan memakai pakaian yang terbuat dari apa? Kulit binatang buas. Apa yang dimaksud dengan binatang buas di sini? Ya. Yaitu binatang buas darat, Pak. Adapun kalau binatang buas laut atau air boleh. Karena hadis ini dikhususkan oleh hadis yang lainnya tentang halalnya daging atau hewan laut. Karena Rasulullah SAW ditanya tentang air laut, kata Rasulullah apa? Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, laut itu suci, mensucikan airnya, bangkainya halal. Nah sekarang jadi permasalahan, Ustaz, kalau saya pakai sepatu yang terbuat dari kulit buaya boleh enggak? Sekarang saya tanya, buaya ini binatang air apa binatang darat? Binatang air. Berarti halal tidak? Halal, enggak masalah. Kecuali satu buaya, buaya darat. Ya. Maka binatang-binatang buas yang hidup di air halal. Hiu buas tidak, Pak? Tapi ya halal enggak dimakan? Halal. Singa laut. Ya namanya juga singa. Buah singa kan. Tapi yang dimaksud di sini yaitu binatang buas yang ada di darat. Ya seperti apa? Singa, serigala. Pokoknya binatang-binatang buas itu tidak boleh kulitnya digunakan untuk dipakai ataupun kita duduki, enggak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis 1012. Hadis yang dikutip Imam At-Tahawi, ia berkata haddatsana Ibnu Abi Daud qala haddatsana Al-Qasim bin Sallam bin Miskin, ia berkata haddatsana Abi, ia berkata sa'altul Hasan, aku bertanya kepada Al-Hasan an siyami yaumil jumu'ah, tentang puasa di hari Jumat. Faqala nuhiya anhu illa fi ayyamin mutatabi'ah. Maka Al-Hasan berkata, itu dilarang kecuali dalam hari yang terus-menerus. Tsumma qala, lalu Al-Hasan berkata, haddatsani Abu Rafi, dari Abu Hurairah. Bercerita kepadaku Abu Rafi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW naha an siyami yaumil jumu'ah illa fi ayyamin qablahu au ba'dahu. Bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa di hari Jumat kecuali apabila sebelumnya berpuasa atau setelahnya berpuasa. Hadis ini akhi menunjukkan larangan menyendirikan puasa hari Jumat. Kalau antum tiba-tiba puasa hari Jumat, padahal sebelumnya tidak puasa dan setelahnya pun antum tidak ada niat puasa, maka itu tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari raya kaum muslimin. Ya. Karena hari raya, maka sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi bukan berarti kalau Idul Fitri berarti boleh dong kita puasa kalau sebelumnya puasa. Ya enggak. Ini khusus untuk hari Jumat. Iya, ini khusus untuk hari Jumat. Hadis 1013. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanah dari Maimun Al-Qurdi dari Abu Uthman An-Nahdi, ia berkata, kuntu inda Umar, aku pernah berada di sisi Umar, wa huwa yakhtubun nas fi khutbatihi, sementara beliau sedang berkhutbah kepada manusia. Faqala fi khutbatihi, lalu kemudian Umar berkata dalam khutbahnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku setiap munafik tapi pandai bersilat lidah. Iya, pandai apa? Bersilat lidah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Maimun Al-Qurdi ini dianggap thiqah oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban, dan Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bihi ba's, dalam satu riwayat yang lain salih. Iya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa di antara yang bisa merusak akidah umat, yang bisa merusak umat Islam itu siapa? Orang munafik tapi pandai bicara. Coba antum lihat orang-orang liberal loh Pak. Orang liberal tuh pinter-pinter loh Pak ngomongnya Pak. Kalau antum debat sama mereka mungkin ya antum kalah. Bahasa Arabnya pinter, mereka mengolah-olah katanya, membolak-balikannya juga pinter terkadang. Tapi isinya apa? Isinya untuk merusak Islam, menolak syariat, mengatakan jilbab enggak wajib lah, ya, bahwasanya semua agama sama lah, subhanallah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sebab ketika mereka pandai bicara, banyak orang awam terpengaruh. Ya. Masalahnya mereka menamakan dirinya muslim. Kalau ada orang pendeta misalnya masuk ke masjid pakai salib di sini, saya yakin semua muslim gak bakal mau dengar Pak. Mungkin diusir rame-rame kali. Tapi ini yang bicara pakai sorban, kemudian pakai apa? Jubah, memperlihatkan keislaman, memperlihatkan kesolehan, kemudian dia membawakan Al-Quran, hadis dipelintir-pelintir, kemudian apa? Ya, dia rusak akidah kaum muslimin. Terkadang orang awam akan mudah terpercaya itu. Masa sih dia kan pakai sorban, pakai gamis, gak mungkin dusta dong katanya gitu. Makanya dari pintu inilah Abdullah bin Saba masuk. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian memperlihatkan kesolehan, ya, kemudian dia memperlihatkan ketakwaan. Setelah manusia percaya akan kesolehannya, mulai dia beraksi merusak pemikiran kaum muslimin. Ya, kalau itu ya akhir Islam azakumullah. Ya. Dan mohon maaf sebelumnya, tadi saya menyebutkan sorban gamis bukan untuk mengatakan bahwa orang yang pakai sorban dan gamis itu munafik ya. Karena ketika beberapa waktu yang lalu saya menyebutkan itu, ada yang SMS, Ustadz ini sudah menjelek-jelekkan sorban sama gamis katanya. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Lagian juga di Indonesia itu tidak disunahkan. Karena yang sunnah itu kata Syekh Utsaimin, kita berpakaian sesuai dengan adat kaum muslimin masing-masing. Adapun di Indonesia itu tidak disunahkan. Ya. Kalau antum ke Saudi ya enggak masalah. Taib ya akhwan Islam azakumullah. Jadi yang paling Rasulullah khawatirkan terhadap umat Islam itu apa? Orang munafik yang pandai bicara. Makanya akhi, jangan yang antum jadikan standar itu pintar bicara, jangan. Karena kan orang awam tuh ya, ah ini ustadznya apa namanya terlalu datar ngomongnya, gak enak. Yang satu lagi, wah ini asik nih cara nyampeinnya nih. Akhi, itu standar orang awam akhi. Antum penuntut ilmu jangan punya standar seperti itu. Sebagai penuntut ilmu, standar kita ini yang diucapkan oleh si dia dalil apa bukan? Hujah, ilmu. Kalau memang yang dia sampaikan qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah, wa qala ulama fulan, dan ini kaidahnya, kita ambil walaupun cara menyampaikannya mungkin membosankan. Ya, kalau antum pergi ke Saudi, Pak, rata-rata ulama di sana itu kalau ngomong datar aja. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Mungkin kalau antum standarnya pinter-pinter ngomong, paling ngantuk antum di situ. Ah, ini Syekh ngomongnya kok datar banget gitu. Tapi isinya semua ilmu. Makanya antum ya, dalam menuntut ilmu itu jangan standar antum, wah ini ya pinter nih cara ngomongnya, asyik nih mengolah katanya. Memang sih itu punya pengaruh, betul. Tapi kalau sebatas itu saja ya akhi, dan antum tidak melihat kepada keilmuan, bahaya buat antum. Sebab Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku justru adanya orang munafik dan pandai bicara, pandai bersilat lidah. Ya. Pandai sekali. Ya fa Allah musta'an wa litiklan, hati-hatilah, waspada ya akhi, ya dari yang seperti itu. Isya jam berapa sih? Sudah masuk belum, Pak? Belum ya? Baik, kita lanjutkan hadis 1014. Hadis yang dikutip Imam Ahmad dari Musa bin Jubair dari Abu Umamah bin Sahal, ia berkata, "Dakhaltu ana wa Urwah ibn Zubair yawman ala Aisyah." Suatu hari aku dan Urwah bin Zubair masuk ke Aisyah. Faqalat, maka ia berkata, "Law ra'aituma Nabiyallah dzata yawmin fi maradin maridahu." Kalau kalian berdua melihat Nabi Allah suatu hari dalam sakit yang beliau derita. Qalat, wa kana lahu indi sittatu dananir. Aisyah berkata, dan waktu itu ketika Rasulullah sakit itu di sisiku ada 6 dinar atau 7 dinar. Qalat, Aisyah berkata, fa amarani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Maka Nabiullah memerintahkan aku untuk membagi-bagikan uang tersebut. Qalat, fashagolani waja'u Nabiillah hatta afahullah. Aisyah berkata, aku pun sibuk merawat Rasulullah sampai aku lupa untuk membagi-bagikannya, sampai Rasulullah pun disembuhkan oleh Allah. Qalat, thumma sa'alani anha. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku tentang 6 dinar tersebut. Faqala, ma fa'alat as-sittah aw as-sab'ah? Kata Rasulullah, bagaimana dengan uang 6 dinar atau 7 dinar itu, hai Aisyah? Qultu, la wallah laqad kana syaghalani waja'uka. Sungguh hai Rasulullah, aku belum membagi-bagikannya karena aku sibuk merawat engkau ketika sakit. Qalat, fada'a biha thumma saffaha fi kaffihi. Kemudian Rasulullah pun meminta 6 dinar tersebut. Kemudian ia menggenggamnya dalam tangannya dan beliau bersabda, "Ma dhannu Nabiyillah, apa sangkaan Nabi Allah? Lau laqiyallaha azza wa jal, apabila ia bertemu dengan Allah, wa hadhihi indah, sementara 6 dinar ini masih ada di sisinya." Ya. Maksudnya ini uang amanah yang harus disampaikan kepada rakyatnya, kepada umatnya. Artinya biasa kan akan Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kita diamanahi uang untuk dibagikan, segera bagikan, jangan ditunda-tunda. Antum misalnya diamanahi untuk bagikan zakat, ini zakat buat antum, tolongnya bagikan, tapi antum tunda-tunda, gak boleh. Itu namanya tidak amanah ya. Ya, kalau antum memang diamanahi untuk membagikan uang, segera bagikan. Ya, secepat mungkin, semaksimal mungkin, kalau bisa, kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar misalnya, ya silakan saja. Tapi pada asalnya itu tidak boleh ditunda-tunda karena itu amanah. Ya, apalagi itu berhubungan dengan uang. Makanya Rasulullah mengatakan, ya bagaimana Nabi Allah apabila bertemu dengan Allah dalam keadaan 6 dinar ini masih ada di sisinya. Masya Allah. Hendaknya setiap kita ya akhi khawatir ya, kalau ada amanah-amanah yang belum kita sampaikan sampai hari ini, ya kelak itu ditanya oleh Allah. Sebab kalau kita mengundur-undur amanah, berarti kita pengkhianat. Ya, kita berbuat khianat, dan itu termasuk sifat munafik. Wallahu alam. Ustaz, kenapa ada orang yang kafir sementara kita keturunan Nabi Adam? Sementara Nabi Adam itu agamanya Islam. Akhi, tidak jamin kalau antum seorang muslim, anak antum pasti bakalan muslim. Kita enggak tahu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Kana an-nas ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Adalah manusia tadinya di atas satu akidah. Lalu Allah mengutus para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, adalah 10 generasi pertama, generasi 10 generasi dari anak Nabi Adam semuanya di atas tauhid. Lalu datanglah suatu kaum yang apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, maka digambar, dijadikan patung dan monumen. Ketika ya mereka telah hilang, datang suatu kaum yang tidak tahu menahu. Lalu kemudian setan mewahyukan kepada mereka bahwa dahulu bapak-bapak kalian menyembah ini. Maka terjadilah penyembahan. Ya. Makanya ya akhi, pertanyaan antum ini justru kita merasa aneh. Jadi karena Nabi Adam agama Islam, jadi syaratnya semuanya muslim begitu? Ya enggak. Ya, bukankah Rasulullah SAW bersabda ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengeluarkan, ya bersabda kepada Nabi, berfirman kepada Nabi Adam, keluarkan keturunanmu yang akan masuk ke surga dan keturunanmu yang akan masuk ke dalam api neraka. Di mana perbandingan antara keturunan Nabi Adam yang masuk surga dengan masuk neraka itu 1:1,000. Jadi 1,000 orang yang masuk surga cuma 1. Iya. Yeah. Apakah orang Arab semuanya dari Banu Ismail? Tidak. Yang dari Banu Ismail itu hanya Quraisy. Iya. Yeah. Dan asal Arab itu dari Yaman. Makanya dalam kabilah Arab itu ada dua kabilah besar, yaitu Qahtan dan Adnan. Ya, dari Banu Isra, Banu dan dari Banu Ismail itu orang-orang Quraisy. Bagaimana masuk PNS dengan cara menyuap? Apa halal pekerjaannya? Kalau memang antum dulu menyuap kemudian jadi SMS lagi PNS, ya, menyuapnya antum ya haram berdosa. Dan Rasul sabda, la'anallahu rasyi wal murtasyi, semoga Allah melaknat orang yang menyuap yang dan menerima suapan. Tapi setelah itu ya gimana Ustaz, saya masuk PNS ini dengan menyuap dulu, jadi saya harus keluar? Tidak. Kalau memang pekerjaan antum halal, ya udah terusin aja dan istighfar kepada Allah. Gimana sikap anak? Apakah meminjamkan uang atau tidak meminjamkan bila saudara atau teman yang dipinjamkan selalu mulur tidak tepat waktu? Tapi kalau meminjam tidak tega kalau tidak dipinjami. Dosa enggak Ustadz kalau saya tidak meminjami? Antum lihat, kenapa dia kalau minjem tuh molor tidak tepat waktu, sebabnya apa? Kalau memang sebabnya ketidakmampuan dia, ya lebih baik antum berikan waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang memang susah hidupnya untuk membayar hutang, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia molornya itu bukan karena dia tidak mampu bayar. Dia mampu bayar, tapi memang sudah sifatnya begitu. Maka orang seperti ini harus diberikan peringatan, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Mutlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang buat orang yang mampu untuk membayarnya itu termasuk kedzaliman. Termasuk apa? Kedzaliman. Sekarang antum tahu orang ini suka menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu. Kemudian antum pinjemin lagi malah menjadikan dia jatuh kepada kezaliman. Lebih baik ya enggak usah. Tapi kalau kita tahu memang dia minjem itu karena butuh. Pinjemi aja, Pak. Ya, kalau memang ternyata pas hari-harinya enggak bisa bayar, tangguhkan enggak apa-apa. Ya, tangguhkan aja, karena itu termasuk memudahkan dan itu menyebabkan Allah mudahkan di dunia dan akhirat. Banyak manusia pakai pakaian dari tali dan tali pinggang terbuat dari kulit harimau dan kulit ular. Kan udah jelas tadi hadisnya, nggak boleh, ya. Udah jelas hadisnya. Tata cara sholat isya yang dikosor menjadi dua rakaat itu bacaannya jahr atau sir jahr, dikeraskan tetap, ya. Saya diberi uang oleh orang tua sebesar 1 juta rupiah, tapi orang tua saya bekerja di koperasi simpen pinjem alias riba. Apakah saya boleh menggunakan uang itu? Kalau tidak boleh, apakah boleh uang itu digunakan untuk pembangunan masjid? Kalau memang orang tua antum itu tidak ada penghasilan kecuali dari itu, maka tidak boleh diterima sebetulnya. Kalau memang antum mampu untuk mencari nafkah yang halal, kecuali kalau antum memang tidak punya, tidak mampu, dan antum masih mengandalkan orang tua, ya darurat. Tapi kalau antum sudah bekerja, kebetulan orang tua antum kerjanya haram seperti itu, memberi uang, ya pada asalnya gak boleh diterima. Jadi gimana dong? Ya berikan. Kalau buat masjid boleh gak boleh? Syekh bin Baz mengatakan untuk yang sifatnya fasilitas umum, seperti jalan umum, WC umum, begitu. Ya. Saya punya anak remaja, susahnya minta ampun disuruh cari ilmu, Ustadz. Ya, selalu banyak alasan. Bagaimana saya sebagai orang tua, dosa atau tidak? Nah, ini butuh kesabaran, Pak. Pertama, memang itu kesalahan antum tidak mendidik dari semenjak kecil untuk jadikan cinta kepada ilmu. Yang kedua, antum harus sabar dan mencari, bertanya kepada para ahli psikologi. Gimana sih cara menghadapi remaja seperti ini? Atau kepada orang-orang yang punya pengalaman. Dulu kamu punya anak yang waktu remaja begini, bagaimana sikapnya? Memang butuh, kalau yang namanya remaja itu butuh pendekatan, Mas. Ya, pendekatan. Dan antum sebagai orang tua, jangan hanya karena sebatas saya sebagai orang tua yang melulu harus ditaati. Kadang kalau remaja itu jiwanya pemberontak. Kalau kita tekan dia, kalau kita batasi dia, memberontak, dia gak mau. Bisa jadi kabur bahkan. Makanya dalam hal itu antum harus cantik mendekati anak antum tuh. Iya, ngobrol, diajak berpikir. Iya, baik-baik. Sesuai dengan dunianya mereka. Apa sih ikhlas itu, Ustaz? Ikhlas itu artinya engkau mengharapkan wajah Allah dari amalan yang engkau lakukan. Itulah ikhlas. Ya. Pemuda yang punya penyakit dewasa alias ejakulasi dini, bolehkah menikah? Kok tahu? Jangan-jangan suka onani ini. Ya. Dia pemuda tapi belum nikah, tapi tahu kalau dirinya ejakulasi dini. Dari mana dia tahu? Kalau bukan karena dia suka melakukan kebiasaan yang tidak benar, entah itu onani, ya, atau onano. Bagaimana boleh menikah? Segera nikah. Ya, segera nikah daripada antum onani sesuatu yang haram, perbuatan yang tidak benar seperti itu. Segera menikah, segera menikah. Apakah calon istri harus mengetahuinya? Itu dia masalahnya, istrinya jadi bengong. Ya. Kok kamu tahu sih aja kalau di sini ini? Ya. Ya, emang kamu selama ini persetubuh sama siapa? Istrinya bingung, Pak. Sama bantal ya? Ya, sama apa? Kok bisa tahu gitu loh? Ya. Kalau namanya ejakulasi dini itu kalau sama istri, Mas, baru ejakulasi dini ketahuan. Kalau sama bantal ya belum ketahuan. Ingat ya akhi, onan itu haram hukumnya. Apa bentuk hadiah itu, uang atau berupa barang, terserah. Yang namanya hadiah itu terserah antum, mau uang kek, mau barang kek, ya terserah. Akhir-akhir ini saya banyak melihat ikhwan yang kurang perhatian terhadap sutrah dalam sholat. Apa sebetulnya hukum sutrah itu? Hukum sutrah itu wajib, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Rasulullah, idza shalla ahadukum fal yusalli ila sutrah wal yadu minha. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah ia sholat menghadap sutrah dan hendaklah ia mendekat kepadanya. Ya, kalau antum sholat tanpa sutrah mengakibatkan orang akan lewat susah. Sementara Rasulullah mengancam lebih baik seseorang berdiri 40 daripada ia lewat di depan orang sholat. Berarti antum sudah menjerumuskan orang kepada perbuatan dosa. Maka dari itu, ya, kalau antum tidak dapat sutrah, antum bisa menjadikan sutrah orang yang ada di depan antum. Atau antum cari apa namanya tembok ke apa ke, ya, yang bisa dijadikan sutrah. Apakah sudah cukup sutrah dengan garis soft? Tidak cukup, karena sutrah itu dalam riwayat Muslim ya paling pendek segini. Itu kamu khuratir rahli segini pak tingginya. Kurang dari ini tidak cukup. Kesebatas menggaris, karena ada hadisnya, hadisnya lemah. Ya, tentang menggaris itu hadisnya lemah. Ustaz, boleh enggak suami bertegur sapa dengan mantan pacarnya, sedangkan istri tidak setuju karena khawatir terjadi fitnah, dan suami merasa enggak enak bila ketemu tapi diem saja? Ya, ya, seharusnya antum sebagai suami lebih enggak enak sama istri dong. Masa sama mantan pacar enggak enak, sama istri enggak, ya biasa-biasa aja. Ya, perasaan sama istri juga dijaga dong. Jangan hanya sebatas mantan pacar yang dijaga perasaannya. Istri juga dijaga perasaannya, walaupun bagaimana istri punya kecemburuan. Ya. Ya udah. Gimana dong, masa saya mau lewat ke begitu aja enggak negor? Loh, Mas kalau ngelewatin perempuan yang lain negor enggak? Enggak. Ya udah. Samain aja dengan perempuan yang lain. Tentukan pandangan gimana kek? Ya. Ya. Soalnya yang namanya mantan pacar pasti akan teringat masa lalu. Ya, kata seorang penyair, ya, mal habibu illa lil habibil awwali. Cinta yang paling berkesan biasanya cinta pertama kali. Ya. Mau tidak mau antum akan ingat sama dia. Hati-hati, setan tuh kuat loh, Mas. Apa beda munafik dan kufur dan musyrik? Sebetulnya munafik ada dua macam ya. Nifak besar dan nifak kecil. Dan nifak besar ya kufur. Cuma bedanya kalau orang kafir itu memperlihatkan kekafirannya. Kalau munafik itu tidak memperlihatkan apa? Kekafirannya. Ia memperlihatkan keislaman, tapi dia benci kepada Islam. Itu bedanya. Apakah ada puasa hari kelahiran? Tidak ada. Tapi kan Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin. Lalu Rasulullah menjawab, itu hari yang aku dilahirkan padanya. Rasulullah tidak sedang menjawab tentang puasa hari Senin, tapi Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Adapun tentang kenapa Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis, karena ada alasan lain. Karena di hari Senin dan Kamis amalan-amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah, diangkat kepada Allah. Maka Rasulullah suka ya ditampakkan amalan tersebut dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ya, sama halnya di bulan Syaban. Kenapa Rasulullah suka memperbanyak puasa di bulan Syaban? Disebutkan dalam satu riwayat bahwa amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah di bulan Syaban. Maka Rasulullah suka kalau ditampakkan dalam keadaan sedang berpuasa. Apa benar Ustaz ada binatang namanya dinosaurus? Dinosaurus yang besarnya luar biasa. Kenapa sampai sekarang enggak ada keturunannya? Ya itu kan ceritanya orang Amerika, apa orang barat. Ya enggak? Iya. Dengan alasan katanya mereka menemukan sebuah tulang yang sangat besar. Ya. Kita katakan dahulu di zaman Nabi Musa ada yang disebut dengan Banul Amaliqah. Banu Amaliqah ini tingginya itu 60 hasta lebih. Berapa 60 hasta itu? 20 meter. Ya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi dalam ayat surat Al-Araf itu, ketika Banu Israel diperintahkan untuk masuk Palestina, apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin, hai Musa. Di dalam negeri itu ada kaum-kaum yang sangat besar sekali. Ya. Dan kami tidak akan mau masuk kecuali kalau mereka keluar. Ya. Mereka tidak mau, bahkan Allah memerintahkan Banu Israel untuk memerangi kaum itu. Padahal bahannya besar-besar sekali, Al-Amalik. Ya. Itu memang pernah terjadi. Dan kaumnya Samud dan Ad, kaumnya Ad itu juga terkenal, badannya besar-besar, Pak. Ya, badannya besar-besar. Nah, sekarang benarkah ada dinosaurus? Saya enggak yakin ada. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan binatang itu tidak untuk, bukan untuk memusnahkan kehidupan manusia. Antum lihat binatang buas yang Allah ciptakan seperti singa saja, pada asalnya dia enggak mau apa nyerang manusia kecuali kalau keadaannya terpaksa saja. Ya, Allah ciptakan binatang-binatang buas itu memang demikian keadaannya. Iya. Makanya itu semua ya mimpinya orang-orang barat, ya kita enggak paham. Yang jelas ya membahas itu pun enggak ada manfaatnya sebetulnya kok. Antum sampai mikirin bahas dinosaurus apa enggak ya. Mendingan bahas Sahih Bukhari. Mendingan ngapalin Quran daripada ngebahas dinosaurus, dinosaurus ya. Apalagi kalau menambal gigi yang bolong boleh, boleh, enggak masalah. Tidak ada larangannya. Apa itu tidak termasuk di kiasan menyambung rambut? Ya beda. Ya dulu di zaman sahabat ada para sahabat itu yang kalau ketika berperang hidungnya putus, Pak. Maka disambung pakai emas. Dan ini yang tidak ada teknologi menyambung. Di zaman sekarang ini belum ada teknologi menyambung hidung dengan emas. Dan itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dimaksud dengan sukses, Ustaz? Sebab ada anggapan orang sukses itu harus kaya dan pintar ilmu baik umum maupun agama. Sukses itu, Pak, kalau antum masuk surga, sukses namanya. Allah berfirman, "Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, sungguh ia telah sukses. Ya. Percuma dia kaya, punya ilmu, ternyata neraka. Ya, yang terpenting adalah kita bertakwa, beramal soleh, kemudian masuk surga, baru sukses. Kalau di dunia mah belum sukses. Kecuali kalau memang kita yakin mati di atas husnul khatimah, baru sukses. Maksudnya kita menilai sukses itu, Pak, ketika dia meninggal dunia, dia mati di atas apa? Kalau dia memang di atas iman, Islam, ketakwaan, sukses dia, sukses. Tapi kalau matinya di atas ya maksiat, enggak sukses itu orang. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim latih kesuksesan itu bukan sebatas dari sisi kekayaan. Ya. Tapi lihatlah apakah dia mati di atas Islam dan iman atau tidak. Apakah ia diselamatkan dari api neraka atau dimasukkan dalam surga. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.